memancarkan harum tubuhmu, mengalirkan getaran membuatku terpaku. Unik senyummu, dihiasi lesung pipimu, menambahkan asmara saat ku menatapmu. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Namun hati berkata bukan, kau selalu datang di mimpiku setiap minggu. Aku tak peduli berapa aku menunggumu, rindu teragu setia di setiap waktu. That's it.